kalimat yang agung tersebut, akan tetapi mungkin saja dia bisa masuk ke dalam jurang kesyirikan. Bab ini menerangkan bahwa sebagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang sudah jelaskan di awal, bahwa bab ini adalah bantahan dan sanggahan untuk para penyembah selain Allah, baik itu menyembah kuburan, menyembah jimat, menyembah tempat-tempat ibadah, tempat-tempat yang dianggap keramat dan penuh dengan barokah. Mereka, salah satu dalil yang mereka pakai adalah bahwa umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk lagi ke dalam jurang kesyirikan sebagaimana sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah kita baca itu adalah bantahannya. Dengan demikian, tetap kita nyatakan harus berhati-hati terhadap kesyirikan, karena ada sebagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada menyembah berhala, menyembah asnam ataupun authan, menyembah berhala yang berbentuk manusia, makhluk hidup, ataupun berhala yang tidak berbentuk makhluk hidup. Itu adalah kandungan ataupun bab yang ke-23. Kita akan baca kandungan-kandungan pada bab ini. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, fihi masailu, kandungan bab ini. Al-ula, tafsiru ayatin nisa. Yang pertama, tafsir ayat dalam surat An-Nisa. Ayat yang dimaksud di sini adalah ayat 51 sebagaimana yang dibawakan oleh penulis di dalam awal bab ini, yang berbunyi, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat tagut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan kepada orang-orang yang diberikan bagian dari Alkitab, tetapi malah mereka beriman kepada Al-Jib dan Tagut, dan mereka mengucapkan kepada orang-orang yang kafir bahwa kalian lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan orang-orang beriman. Ini tafsir dari ayat surah An-Nisa, maksudnya adalah bahwa orang-orang kaum Yahudi yang diberikan Alkitab, diberikan Taurat dan Injil, sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani, mereka malah membelakangi Taurat dan Injil tersebut. Mereka malah beriman kepada Al-Jib dan Tagut. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah banyak sekali menyebutkan tafsiran-tafsiran dari Jib dan Tagut. Di antaranya, yaitu beriman kepada tukang sihir, itu disebut dengan Ajib. Ya. Kemudian Tagut adalah syaitan, yaitu para jin, iblis, ataupun pengikut-pengikut dari iblis. Nah, para ikhwah, kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani, meskipun mereka mempunyai Alkitab, Taurat, dan Injil, tapi mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lebih parah lagi, mereka menghasut orang-orang musyrik Quraisy agar mereka meyakini, bahwasanya orang-orang musyrik Quraisy meyakini mereka lebih mendapat petunjuk dibandingkan orang-orang beriman. Ini menunjukkan bahwa keburukan kaum Yahudi dan Nasrani. Dan yang menjadi inti pembicaraan pada surah An-Nisa ayat 51 yang berkaitan dengan bab adalah bahwa kaum Yahudi dan Nasrani, mereka yu'minuna bil jibdi wat tagut. Mereka beriman kepada al-jibd, yaitu tukang sihir dan tagut. dan al-jid bisa diartikan juga berhala. At-taghut ya bisa diartikan sebagai kesyirikan atau yang semisalnya. Yang jelas sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat ataupun inti ayat yang berkaitan dengan bab. Inti ayat yang berkaitan dengan bab. Kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani, mereka menyembah jibt dan taghut, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya akan diikuti oleh orang-orang muslim, oleh orang kaum muslimin, yang berarti mereka nantinya menyembah jibt dan taghut sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani menyembah jibt dan taghut. Dan itu tafsir di surat An-Nisa. Sekarang penulis mengatakan itu tafsir ayatil Maidah. Tafsir ayat dalam surat Al-Ma'idah. Maksudnya adalah dalam surat Al-Ma'idah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalik mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut." Artinya, katakan wahai Muhammad, dan hampir setiap ucapan katakan di dalam Al-Quran, maka itu maksudnya adalah tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi redaksinya umum juga kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai Muhammad kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, hal unabbiukum, maukah aku beritahukan kalian dengan yang lebih buruk dari hal itu? Mathubatan indallah, yaitu sebagai balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man la'anahullah, ini perlu diperhatikan. Man la'anahullah, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laknat sudah kita bahas, yaitu dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dimurkai atasnya. Laknat yaitu dimurkai yaitu orang-orang yang diusir dan dirahmati dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini disebutkan oleh para ahli tafsir bahwa orang-orang yang dilaknat mereka adalah orang-orang yang kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, yang dilaknat adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Di sini disebutkan oleh Sufyan, afwan. Ya. Di sini disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi, perhatikan, bahwa siapa yang dilaknat, man la'anahullah wa ghadiba 'alaihi, yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah adalah kaum Yahudi, yakni al-Yahud. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan Allah menjadikan dari mereka kera-kera dan babi-babi. Siapa yang menjadi kera? Kaum Yahudi yang mereka tidak mengagungkan hari Sabtu. Nah, ini catatan. Ya. Lebih dalam lagi ilmu kita yang dibuat ataupun dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kera kaum Yahudi. Siapa kaum Yahudinya? Kaum Yahudi yang mereka itu tidak mengagungkan hari Sabtu, membuat akal licik tentang hari Sabtu. Wal khanazir, dan babi-babi, apa yaitu babi-babi, mereka siapa? Yaitu kuffaru ma'idati Isa, artinya orang-orang kafir yang mereka minta kepada Nabi Isa untuk diturunkan makanan dari langit langsung, untuk diturunkan makanan dari langit langsung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah akan hal ini. Anzil 'alaina ma'idatan minas sama'. Wahai Allah, turunkan untuk kami makanan langsung dari langit. sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 112. Saya bacakan ayatnya. In qala al-hawariyun ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Qala taqullah in kuntum mu'minin. Ingatlah ketika orang-orang Hawariyun berkata kepada Nabi Isa, Isa bin Maryam, apakah Rabbmu bisa menurunkan makanan langsung dari langit? Ini permintaan luar biasa. Makanan langsung datang dari langit. Maka Nabi Isa mengatakan, ittaqullah, takut kalian kepada Allah terhadap permintaan kalian tersebut. Jika kalian benar-benar bertakwa. Lalu mereka menjawab, qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Kami ingin makan darinya dan dengan itu hati kami tenang. Memang kamu ini suruhan Allah Subhanahu wa taala. Wa na'lamu an qad saddaqtana. Dan kami akhirnya mengenal kamu itu memang benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Dan kami akhirnya menjadi saksi atas hal itu. Lalu Isa bin Maryam alaihi salam berkata, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takun lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna innaka anta khairur raziqin. Nabi Isa alaihi salam berdoa, wahai Allah, wahai Rabb kami, turunkan kepada kami makanan. Jadi makanan siap saji. Ma'idah itu adalah meja makan yang di atasnya ada makanan. Siap saji. Turun dari langit, mereka ngelihat itu turun. Subhanallah. Ya. Takullana 'idan li awwalina wa akhirina. Yang mana makanan tersebut menjadi peringatan bagi generasi pertama dan generasi terakhir kami dan sebagai tanda kebesaran dari Engkau. Berikanlah rezeki kepada kami, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Allah mengatakan, "Allah, inni munazzilu 'alaikum." Aku sanggup untuk menurunkan kepada kalian makanan tersebut. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'idhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Tetapi barang siapa yang kafir, nah ini dia. Ini yang dijadikan siapa oleh Allah? Kera. Ya? Babi, afwan. Babi. Ya? Siapa yang kafir setelah datangnya makanan dari kalian, maka sesungguhnya aku akan menyiksa dengan siksa yang aku tidak pernah siksa seorang pun dari alam semesta ini dengannya. Ternyata tetap kafir. Makanya dirubah oleh Allah menjadi babi. Ya, menjadi babi. Babi itu sifatnya dungu. Sudah melihat ada tanda kekuasaan Allah benar-benar turun. Setelah makan habis kenyang, kufur, subhanallah. Ya. Nah, ini tafsir surat Al-Maidah. Bukankah dalam surat Al-Maidah itu Allah menyebutkan, katakan wahai Muhammad, maukah aku beritahukan kalian dengan orang-orang yang lebih buruk dari itu kedudukannya di sisi Allah. Siapa? Yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah. Ini kaum Yahudi. Yang kedua, siapa? Yang dijadikan oleh Allah kera. Ini siapa tadi? Kaum Yahudi yang berbuat licik, tidak mengagungkan hari Sabtu. Yang ketiga, wal khanazir. Dan Allah menjadikan mereka sebagai babi-babi. Ini adalah orang-orang yang kafir setelah turunnya makanan dari langit di zaman Nabi Isa. Setelah turunnya makanan dari langit di zaman Nabi Isa. Nah, ini perlu digarisbawahi. Yang dirubah oleh Allah menjadi kera, menjadi babi, adalah orang-orang yang kafir setelah turunnya makanan dari langit. Wa'abadat taghut. Dan mereka menyembah taghut, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi inti pembicaraan di sini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adalah mereka kaum Yahudi Nasrani menyembah taghut, sembahan selain Allah, dan itu kebiasaan mereka. Ya, itu adalah kebiasaan mereka. Mereka senantiasa menyembah tagut, sembahan selain Allah. Dan itu nanti akan diikuti oleh siapa? Kaum muslimin. Ini menunjukkan bukti dalil bahwa kaum muslimin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang menyimpang dari tauhid, yang tidak benar-benar merealisasikan tauhidnya. Ada. Dan terbantahkan berarti anggapan bahwa kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apapun yang mereka akan lakukan tidak akan ada yang melakukan kesyirikan. Maka ini terbantahkan. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu tafsir surat Al-Maidah. Penulis yang mengatakan ats-tsalitsah tafsir ayatil kahf, tafsir ayat dalam surat Al-Kahfi. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Kahfi yaitu surat Al-Kahfi ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alaihim masjida. Orang-orang yang menang atas perkara mereka berkata, kami akan benar-benar menjadikan di atas kuburan-kuburan mereka sebagai masjid. Ya, sebagai masjid. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya saya jelaskan, Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang tidur di dalam goa selama berapa tahun? 309 tahun. Mereka itu orang-orang pemuda-pemuda yang menyelamatkan diri mereka dan agama mereka. Karena mereka mendapati di zaman mereka orang-orang pemimpin yang berwenang melakukan kesyirikan. Dan menjadikan agama kesyirikan sebagai agama yang legal di tengah kaum muslimin pada waktu itu. Mereka akhirnya kabur dari negara mereka dan bersembunyi di Al-Kahf. Singkat cerita, mereka akhirnya diwafatkan lagi oleh Allah di situ. Kuburan-kuburan penghuni Al-Kahfi, disitulah mereka. Maka para penguasa di zaman kuburan itu ditemukan, mereka mengatakan, lanattakhidhanna alaihi masjida. Ini kuburan orang saleh, kuburan dapat mu'jizat, kuburan dapat keutamaan dari Allah, dapat tanda keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita jadikan di atasnya sebagai masjid. Ini yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani, yang dengan penyembahan terhadap kuburan tersebut akhirnya melakukan kesyirikan. Dan itu perbuatan nanti akan diikuti oleh siapa? Kaum muslimin, berdasarkan hadis yang akan kita baca tadi nantinya. Ar-rabi'ah wa hiya ahammuha ma ma'nal iman bil jibti wa taghut, hal huwa i'tiqadu qalbin aw muwafaqatu ashabiha ma'a bughdiha wa ma'rifati butlaniha. Yang keempat, masalah penting sekali, yaitu apa pengertian iman kepada jibt dan taghut di sini. Kita sudah sebutkan bahwa kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani beriman kepada jibt dan taghut. Tetapi apa makna beriman di sini? Lihat, itu yang jadi pembicaraan. Apa makna beriman di sini? Apakah sekedar percaya dalam hati bahwa ada sembahan selain Allah di dalam hatinya, dia percaya, itu sudah dinyatakan sebagai iman? Berarti itu berarti melakukan kesyirikan? Ataukah sekalipun membenci atau mengikuti orang-orangnya, sekalipun membenci barang-barang tersebut dan mengerti akan kebatilannya? Apa maksudnya? Begini, perhatikan perkataan beliau baik-baik. Apa pengertian iman kepada jibt dan taghut? Karena ini inti pembicaraan beliau. Kita ataupun sebagian kaum muslimin nanti akan mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani. Apa kaum Yahudi dan Nasrani yang diikuti oleh kaum muslimin? Apa kegiatan mereka? Beriman kepada jibt dan taghut, sembahan selain Allah, berhala dan taghut. Baik. Sekarang yang menjadi pembicaraan, kalau dikatakan kaum muslimin nanti akan mengikuti kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani, yaitu beriman kepada Jib dan Tagut. Apa maksud beriman? Apa maksudnya beriman? Sehingga kita mengetahui, oh ini berarti mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani. Apakah, kata beliau di sini sebutkan, apakah sekedar percaya dalam hati atau mengikuti orang-orangnya, sekalipun membenci barang-barang tersebut dan mengerti akan kebatilannya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Kalau orang beriman di dalam hatinya bahwa ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, ada zat yang berhak diibadahi selain Allah, beriman dalam hatinya, maka itu sudah masuk. Meskipun dia tidak mengerjakan perbuatan kaum Yahudi, dan sudah beriman di dalam hati saja, ada sembahan selain Allah, itu sudah namanya apa? Mengikuti. Mengikuti siapa? Kaum Yahudi dan Nasrani. Yang jadi pembicaraan Pak, mengikutinya. Yang kita bicarakan ini mengikutinya. Kita ini dinyatakan oleh Rasulullah, atau sebagian dari kaum muslimin dinyatakan oleh Rasulullah akan mengikuti kaum Yahudi. Nah, makna mengikuti ini apa? Ketika kaum Yahudi beriman kepada Jib dan Tagut, apakah kalau kaum muslimin, sebagian dari kaum muslimin, mengimani di dalam hati kepada Jib dan Tagut, dinamakan juga dengan mengikuti atau tidak? Maka jawabannya iya. Kapan dia beriman di dalam hati saja, meskipun secara lahiriah beda, tapi dia mengimani dalam hati bahwa boleh menyembah kepada selain Allah di dalam hatinya, bahwa ada sembahan selain Allah dalam hatinya, maka ini berarti dia sedang apa? Mengikuti kaum Yahudi. Alhamdulillah, bisa paham. Itu berarti di sini ketika penulis mengatakan apakah sekedar percaya dalam hati termasuk mengikuti, maka iya. Percaya di dalam hati termasuk mengikuti. Kemudian, para ikhwah sekalian, atau mengikuti orang-orangnya, sekalipun membenci barang-barang tersebut dan mengerti akan kebatilannya. Apa maksudnya? Ataukah di samping keimanan pada hati, harus juga melakukan secara lahiriah? Paham maksudnya? Ya? Kalau dia beriman dalam hati bahwa ada sembahan selain Allah yang berhak disembah, berhala, kuburan, pohon keramat, dan semisalnya, maka itu sudah mensyirikkan Allah sebagaimana kaum Yahudi mensyirikkan Allah. Tapi pertanyaan sekarang, apakah harus dibarengi dengan perbuatan lahiriah sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi, maka begitu juga nanti kaum muslimin akan mengikutinya secara lahiriah? Maka lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada orang mengikuti kaum Yahudi secara lahiriah dan dia meyakini di dalam hati bahwasanya perbuatan kaum Yahudi tersebut benar, maka ini orang keluar dari Islam. Orang keluar dari Islam. Tetapi apabila dia mengikuti kaum Yahudi tapi dia tidak meyakini dalam hati, dia hanya ikutan saja, maka orang ini tidak keluar dari Islam, tetapi dia berbahaya terhadap keimanannya. Ini yang terjadi di tengah kaum muslimin. Misalkan tahun baru, hari raya Natal, ya, mengikuti secara lahir, hatinya ikuti enggak? Enggak. Berarti menyimpang enggak dari Islam? Keluar enggak dari Islam? Maka berarti ada tafsir, ada rincian. Apabila ada orang yang mengikuti kebiasaan kaum Yahudi yang itu kebiasaan lahiriah tapi dia tidak meyakini dalam hati, maka dia tidak keluar dari Islam. Tapi dia berbahaya. Berbahaya, dan dia melakukan dosa besar karena dia melanggar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ditakutkan orang yang menyerupakan diri dengan tampilan lahir, ya, maka akan terwarisi pada hatinya kecintaan kepada yang dia ikuti. Saya ulangi, jika seseorang mengikuti tampilan lahir, maka ditakutkan dia akan diwariskan pada hatinya kecintaan kepada yang dia ikuti. Maka lihat saja, Pak, semakin besar orang mengikuti secara lahiriah pakaian agama lain, semakin sedikit pengingkarannya di dalam hati terhadap agama lain tersebut. Bahkan jangan-jangan dia mengatakan, ah janganlah salah-salahkan agama lain, kita aja belum bujur. Ada semacam seperti itu. Hah? Ada enggak? Semakin besar orang mengikuti kebiasaan lahiriah, pakaian, topi Sinterklas, ya, pakaian merah-merah di Natal, di tahun baru, semakin besar, semakin serupa dia dengan kaum Yahudi atau Nasrani, maka semakin sedikit pengingkarannya di dalam hati terhadap agama tersebut. Ya, Syekhul Islam mengatakan sebuah penemuan berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Kata Syekhul Islam, "I'lam anna muwafaqatan fil zahiri yurithul mahabbah." Ketahuilah bahwasanya sesuai dengan pakaian lahir itu mewariskan di dalam hati rasa cinta. Makanya jarang orang yang memakai pakaian-pakaian seperti itu, yang ikut-ikutan Natalan, ikut-ikutan tahun baru, jarang untuk menyatakan agama Nasrani atau agama Yahudi adalah agama kesyirikan. Jarang. Kenapa? Karena dia sepakat dengannya secara apa? Lahir. Lihat sekarang, pengagung kata toleransi sampai kebablasan. Lihat sekarang, pengagung kata kerukunan sampai kebablasan. Tidak mencontoh bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bertoleransi dan berukun agama. Tidak ada makhluk yang paling toleransi, paling rukun agama dibanding Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian mereka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyamakan semua agama? Enggak. Apakah kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membolehkan untuk menghadiri, merayakan, ikut andil dalam perayaan agama-agama lain selain agama Islam bagi kaum muslimin? Tidak. Itu manusia yang paling toleransi, paling rukun beragama. Karena beliau mengetahui bahwa sebesar kita bersama-sama di dalam perkara lahiriah, maka sebesar itu akan ada rasa cinta di dalam diri kita kepada orang yang kita samai. Ya, biar saja para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, misalkan ada perguruan, ustadz kah, tuan guru kah, yang berpakaian seperti ini. Akhirnya kita ingin mengikut. Ketika kita ingin mengikut, kenapa? Karena kita mulai rasa cinta kepada ustadz tersebut. Sama itu. Man tashabbaha biqaum fahuwa minhum. Siapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum, maka ia bagian dari kaum tersebut. Ini hati-hati para ikhwah yang dirahmati. Kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Ini anggap musyrik. Musyrik mana? Mekah. Ustaz, apa bedanya ini? Oh, beda jauh. Ini orang yang diberikan ahlul kitab, diberikan kitab Taurat. Ini enggak. Ini yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada orang beriman. Beriman. Nah, perhatikan sekarang. Yahudi mengatakan kepada orang musyrik, wahai orang musyrik, yang kalian lakukan dari kesyirikan, menyembah berhala, menyembah Lata, Uzza, Manat, itu lebih baik dibandingkan orang beriman. Perkataan ini yang membuat kaum Yahudi sangat tercela. Kenapa? Karena dia sudah mengatakan kesyirikan lebih baik daripada keimanan. Nah, itu dia. Kesyirikan lebih baik daripada keimanan. Menyatakan inilah yang menyebabkan mereka kafir, sesat, dilaknat, apalagi itu, dimurkai. Nah, menyatakan bahwa kesyirikan lebih baik dibandingkan keimanan. Itu maksud poin yang kelima. Coba baca pelan-pelan lagi. Sebagai buktinya, apa yang dikatakan Ahlul Kitab kepada kaum musyrikin Mekah, bahwa mereka, yaitu kaum musyrikin Mekah, lebih benar, lihat di situ, lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Itu kesalahan kaum Yahudi. Dan itu nanti akan diikuti oleh siapa? Kaum muslimin. Sebagian dari kaum muslim. Paham ya? Para ikhwan sekalian, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam sekarang. Yang keenam, penulis mengatakan, wahiyal maqsudu minat bitarjama anna hadha la budda an yujada fi hadhihi al-ummati kama taqarrara fi hadithi Abi Sa'id al-Khudri. Bahwa, yang keenam, iman kepada jib dan tagut. Kok beda ya? Sebentar ya. Ya, betul. Bahwa iman kepada jib dan tagut mesti akan terjadi di kalangan umat ini, yaitu umat Islam. Sebagaimana ditetapkan dalam hadis dari Abu Sa'ad. Yang benar itu Abu Sa'ad apa Abu Sa'id? Abu Sa'id. Rubah itu. Abu Sa'id. Perbaiki. Terjemahannya Abu Sa'ad atau Abu Sa'id? Hah? Sa'id. Yang benar Sa'id. Abu Sa'id. Dan inilah yang dimaksud dalam bab ini. Ya, bahwa iman kepada jid dan tagut, sembahan selain Allah, mesti akan terjadi di kalangan umat ini sebagaimana ditetapkan dalam hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Ya, kenapa? Karena umat Islam akan mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani. Quzzah bil quzzah. Apa arti quzzah? Ada busur panah. Di busur panah itu ada bulu-bulu pada busur panah. Sekecil itu akan diikuti oleh kaum muslimin. Dari kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Shibran bi shibrin. Sejengkal dengan sejengkal. Zira'an bi zira'. Satu hasta sampai satu hasta. Akan diikuti. Dan itu disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Makanya penulis mengatakan, dan inilah yang dimaksud dalam bab ini. Maksudnya, kaum muslimin atau sebagiannya akan mengikuti kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani, yaitu menyembah berhala, jibt dan tagut. Berarti menunjukkan bab ini benar. Keterangan bahwa umat ini sebagiannya akan mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani. Keterangan bahwa umat ini akan beriman kepada jibt dan tagut. Dan itu adalah kebiasaan kaum ya Yahudi dan Nasrani. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, yang ketujuh sekarang. As-sabi'ah tasrihuhu biwuku'iha a'ni ibadatul awthan. Tujuh, dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa akan terjadi penyembahan berhala di banyak kalangan dari umat ini. Nah, itu pernyataan Rasulullah SAW pada hadis yang mana itu? Hadis yang kedua. Ya, hadis riwayat Muslim dari Tsauban radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda bahwa wala taqumu as-sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin, dan tidak dibangkitkan hari kiamat sebelum ada suatu kaum dari umatku mengikuti orang-orang musyrik. Nah, itu jelas. Ya, jelas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menyatakan akan ada dari kalangan umat ini yang menyembah berhala, mengikuti kebiasaan orang-orang musyrik. Yang kedelapan. Ats-tsaminah. Fi ilmi Afwan. Al-ajabul ujab khuruju man yadda'i nubuwah mislul mukhtar ma'a takallumihi bisyahadatain wa tasrihihi bi annahu min hadhihi al-ummah wa anna ar-rasul haqqun wa anna al-qur'ana haqqun wa fihi anna muhammadan khatamun nabiyyin wa ma hadha yusaddaqu fi hadha kullih yusaddiqu fi hadha kullihi ma'a at-tadad al-wadih wa qad kharaja al-mukhtar fi akhir ahdi as-sahaba wa tabi'ahu fi'amun katsira. Perhatikan, hal yang amat mengherankan adalah munculnya orang yang mengaku nabi. Nah, ini ada pembicaraan pada hadis yang kedua bahwa ada 30 orang yang nanti setelah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaku menjadi nabi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti Al-Mukhtar. Al-Mukhtar di sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah Ibnu Abi Abidah Al-Thaqafi. Ibnu Abi Abidah Al-Thaqafi. Dan Al-Mukhtar dia memiliki gelar Al-Mukhtar. Yang jelas dia adalah pengaku nabi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi jangan heran, Pak. Ya, kelihatannya muslim. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Ingat, yang mengaku jadi nabi kebiasaan mereka beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasulullah. Cuma mereka meyakini ada nabi sepeninggal Rasulullah, itu saja. Dan itu sebuah kekufuran. Padahal dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Menyatakan bahwa dirinya termasuk dalam umat ini. Mereka, ia menyatakan dirinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah benar dan bahwa Al-Qur'an benar. Padahal disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Muhammad adalah penutup para nabi. Namun demikian, pengakuan kenabian Al-Mukhtar dipercayai orang meskipun jelas kontradiksinya. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Memberikan pelajaran kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kalau ada iblis berdakwah pasti ada pengikutnya. Iblis berdakwah ada pengikutnya. Jangan heran kalau ada kesesatan ada yang mengikutinya. Lihat, benar-benar orang ini beriman, dua kalimat syahadat, mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, tidak kafir. Mengakui Al-Quran benar, mengakui surga benar, neraka benar, tidak kafir. Tapi dia meyakini ada nabi sepeninggal Rasulullah. Dan itu saya, kata dia, Al-Mukhtar ini. Maka orang ini, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih menyedihkan lagi ada pengikutnya dan banyak pengikutnya. Dan ini orang keluar pada akhir masa sahabat dan diikuti oleh banyak orang. Jadi jangan heran para Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa nanti ada orang-orang yang mereka itu senantiasa mengacaukan umat Islam. Di antaranya para nabi-nabi palsu. Di zaman para sahabat sudah muncul nabi-nabi palsu. Yang menjadi pertanyaan, di dalam hadis ada 30 orang yang mengaku menjadi nabi sepeninggalku. Mereka adalah perang tukang dusta, dajjal. Dajjal itu artinya suka bohong yang berlebihan. Ya, mereka adalah kalau ada manusia yang tukang dusta, dustanya sudah kelewatan, pantas diberikan gelar dajjal. Ya, nah, dajjal itu artinya adalah kadzab, tukang dusta, dustanya berlebihan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kabar dari Rasulullah SAW dan terbukti. Dan ini menunjukkan benarnya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan. At-tasi'ah, anna al-haqqa Al-bisharatu anna al-haqqa la yazulu bil kulliyah kama zala fima madha bal la tazalu alaihi ta'ifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira bahwa kebenaran Allah dan ajarannya tidak akan dapat dilenyapkan sama sekali, sebagaimana telah terjadi pada masa lalu. Bahkan akan tetap ada golongan yang tetap berpegang teguh dan membelanya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis, la tazalu ta'imatun min ummati 'alal haqqi mansurah la yadhurruhum man khadhalahum hatta yati amrulllah tabaraka wa ta'ala. Kan ada hadisnya di situ, ya, bahwa akan masih ada dari umatku yang memperjuangkan membela al-haq, dan mereka itu senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka jangan sedih kita, Pak. Misalkan dikatakan 2016 ini orang-orang Syiah mempunyai propaganda membawa ulama-ulama yang dianggap moderat, yang menyatakan bahwa Ahlus Sunnah dengan Syiah bersaudara, nanti Indonesia bagaimana, nanti begini, makar orang Yahudi, makar orang liberal, makar orang begini. Maka kita katakan, la tazalu ta'ifah min ummati zahirina 'alal haq. Masih akan saja sekelompok manusia dari umatku yang membela kebenaran. Mansurah, mereka diberi pertolongan. Jangan sedih. Dan mudah-mudahan yang sedikit itu termasuk bagiannya adalah kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita, ada sebagian ikhwah itu sukanya baca berita. Suka baca berita, akhirnya sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit pesimis. Nanti gimana? Maka ya akhi, bersama kita ada Allah subhanahu wa ta'ala. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Dan sudah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ada sekelompok dari umat ini yang membela al-haq, membela kebenaran, membela merangi kebatilan. Dan mereka bukan hanya sekedar membela, mereka diberi pertolongan oleh Allah, diberi kemenangan, mansurah kata Allah subhanahu wa ta'ala, diberi kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak akan pernah bisa semakar apapun kaum Yahudi, Nasrani, munafik membuat makar Ahlus Sunnah untuk dihabiskan di atas muka bumi ini, tidak akan pernah bisa. Pasti ada saja yang sekelompok umat yang memperjuangkan kebenaran. Ini menjadi pelajaran kepada kita. Jangan terlalu disibukkan kita dengan berita-berita. Sebagian orang, terutama ketika ada media sosial, baca berita sana, baca berita sini, share sana, share sini. Ya, padahal kadang-kadang ilmu yang lebih wajib dia kuasai, dia pelajari, belum dia pelajari. Seperti ilmu akidah, ilmu ibadah, muamalah, tingkah laku, baca Quran. Baca Quran masih terbata-bata. Sudah membicarakan yang begitu luar biasa, yang tidak berbicara di dalamnya kecuali para ulama besar. Ya, maka ada hadis mengatakan, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Beribadah tatkala dalam keadaan masa genting, banyak pembunuhan, itu senilai dengan berhijrah kepadaku. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim bahwa badiru bil amal, bersegeralah kalian beramal, fitanan, sebelum datang keadaan-keadaan genting, kaqita'i lailil muzlim, yang mana keadaan-keadaan genting tersebut seperti lipatan-lipatan pada malam yang gelap gulita. Saking tidak kelihatannya lipatan tersebut karena dilipat pada malam gelap gulita, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Pada waktu pagi hari seseorang beriman, di sore hari dia kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Di sore hari dia beriman, pagi hari dia kafir. Kenapa? Karena tadi lipatan-lipatan, godaan-godaan, samar-samar yang begitu mengganggu keyakinan seorang muslim. Salah satu sebabnya adalah itu semua, yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya, karena dia menjual agamanya hanya untuk mendapatkan secuil dari perkara dunia. Maka tidak heran para ikhwan, kadang-kadang orang yang memperjuangkan kebatilan, batil, jelas batil, itu yang memperjuangkan sodomi, memperjuangkan homo, itu batil. Tapi ujung-ujungnya apa? Duit. Jangan heran itu. Memperjuangkan semua agama sama, menolak ayat-ayat Al-Quran, menolak cerita-cerita sahih dari Al-Quran, nyatakan bahwa cerita tersebut hanya sebatas dongeng, yang penting esensinya, ujung-ujungnya duit. يَبِعُ دِينَهُ بِعَرْضِ مِنَ الدُّنْيَا. Dia menjual agamanya untuk kepentingan dunianya. Yang ke-10, para ikhwah, الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. Tanda utamanya bahwa mereka sedikit, sekalipun sedikit jumlahnya, lihat, mereka itu sedikit jumlahnya yang memperjuangkan kebenaran, yang ditolong oleh Allah, jumlahnya tidak banyak. Maka jangan berharap banyak. Ya. Malam Kamis ya segini-gini aja mungkin. Kecuali kalau ada datang yang lain. Ya, mereka sedikit yang memperjuangkan kebenaran, sedikit. Karena perlu perjuangan. Dikatakan orang gila nantinya, dikatakan orang asing, dikatakan saklek, dikatakan tidak familiar, dikatakan macam-macam. Ya, orang gila sebagaimana tuduhan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan teroris, Wahabi dan semisalnya. Dan saya katakan yang menuduh kaum muslimin yang mengerjakan sunnah dengan Wahabi itu ndeso. Ya? Enggak ada dalil lain, tidak ada apa namanya? Dalil yang bisa dikatakan oleh dia sehingga cuma bisa menuduh. Menuduh saja. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kalau Anda perhatikan dalam Al-Qur'an, saya ada beberapa tulisan. Kalau Anda perhatikan di dalam Al-Qur'an bahwa penyebutan banyak senantiasa di dalam Al-Qur'an tercela. Dan penyebutan yang sedikit di dalam Al-Quran malah sifat-sifat yang mulia, ya, malah sifat-sifat yang mulia. Lihat saja di dalam Al-Quran, walakinna aktsaran nas katsirun minan nas, yang ada katsir dan aktsar itu senantiasa tidak beriman, fasik, berdosa, zalim. Kebanyakan manusia seperti itu. Itu disebutkan oleh Al-Quran. Nah, sedangkan kebalikannya, yang sedikit, qalilun min ibadiyya syakur, hanya sedikit dari hambaku yang beriman. Qalilun mahum, sedikit dari mereka, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Qalilun mahum, sedikit dari mereka yang beriman. Lihat ya, saya bacakan sekarang. Kalau kita cari, lihat saja dalam Al-Quran, aktsarun nas, aktsarun nas. Ya, di dalam Al-Quran tidak lebih daripada la ya'lamun, la yashkurun, la yu'minun. Tidak beriman, tidak bersyukur, tidak mengetahui. Kalau kita dapati dalam Al-Quran aktsaruhum, kata aktsaruhum artinya kebanyakan mereka. Kalau tadi aktsarun nas, kebanyakan manusia. Ini pakai aktsaruhum, kebanyakan manusia. Atau kebanyakan mereka. Fasiqun, orang fasik. Yajhalun, orang bodoh. Orang bodoh. Yu'ridun, orang yang menentang. La ya'qilun, orang yang tidak berakal. La yasma'un, orang yang tidak mendengar dan tidak patuh. Tapi kalau seandainya kita mendapat di dalam Al-Quran kata qalil, yang artinya sedikit, maka lihat Allah berfirman, qalilun min ibadiy syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidak ada yang beriman bersamanya kecuali sedikit saja. Sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, sebagian dari generasi pertama dan sedikit dari generasi terakhir. Maka yang menjadi mi'yar, standar sesuatu bukan banyak atau sedikit, tetapi apakah diridhai oleh Allah atau tidak. Contohnya ini, yang memperjuangkan agama Islam tidak akan ada yang dapat membahayakan mereka. yang mencela mereka, yang menghina mereka, memojokkan mereka, tidak akan ada yang dapat membahayakan mereka. Semakin dicela, semakin disenangi orang. Jadi kalau misalkan ada pondok pesantren Bakkah, ada yang ingin ngadu-ngadukan ke petugas keamanan, itu semakin menambah promosi tanpa bayar. Ya betul. Ya, promosi tanpa bayar. Orang jadi kenal. Wah, apa tuh? Pondok pesantren Mekah, satu-satunya pondok pesantren salaf yang ada di daerah sini, ya. Yang mengajari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka biarin aja. La yadhurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum. Tidak akan ada yang membahayakan mereka dan menghinakan mereka siapa yang menyelisihi mereka. Jamaah Masjid Imam Syafi'i, antum tahu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ini, ya, di fitnah ataupun apa ya, dituduh lebih cepatnya, dituduh bahwasanya orangnya banyak yang hadir di sini karena yang sholat dan yang ngaji di sini dibayar. Anak kasih baik. Digaji soal. Ya? Ya dibiarin saja. Deso. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tidak menyebutkan nama kelompok, nama orang, tidak mengusik orang, yang kita pelajari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiyata asyara. Yang ke-11. Anna dhalika syarta ila qiyamis sa'ah. Bahwa kondisi ini tetap berlangsung sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Akan ada umat Nabi, walau mereka sedikit, memperjuangkan, membela kebenaran, tidak membahayakan mereka, orang yang menyelisih mereka, yang menghinakan mereka, tidak akan berbahaya. Kenapa? Karena mereka ditolong oleh Allah. Itu akan ada selalu seperti itu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Bahkan sampai datang Dajjal. Bukankah ada cerita Dajjal itu? Yang melawannya siapa? Seorang pemuda yang belajar ilmu hadis. Seorang pemuda yang belajar ilmu hadis. Bahwasanya kata Dajjal, beriman engkau kepadaku. Tidak, engkau Dajjal. Alladzi akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah Dajjal yang telah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalau aku hidupkan kedua orang tuamu, apakah kamu beriman? Maka dia mengatakan, tidak. Semakin aku tidak beriman kepada engkau. Karena engkaulah Dajjal yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ya. Ilmu hadis itu nanti sampai hari kiamat akan ada. Mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan agama. Makanya kalau seandainya ada di sebuah kampung yang tidak belajar ilmu hadis, ilmu kitab Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul, maka itu sangat tercela. Kemudian pada ikhwah, pemuda tersebut dibelah dua oleh Dajjal. Ya, cerita seperti ini ibu saya paling suka, rahimahullah. Cerita-cerita hari kiamat, Dajjal, surga, neraka, Ya'juj, Ma'juj. Dibelah dua, kemudian Dajjal jalan di tengahnya. Hidup lagi. Kata Dajjal, sudah percaya kamu bahwasanya aku Tuhanmu? Kata si pemuda ini, semakin aku tidak percaya kepada engkau. Engkau adalah Dajjal alladzi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah Dajjal yang telah diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Dan ingat, Dajjal cuma sekali-kali itu aja bisa menghidupkan dan mematikan orang. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, sampai Dajjal nanti akan ada yang memperjuangkan agama ini. Jangan takut. Maka para ikhwan yang dirahmati, jangan sok jadi pemikir Islam, politikus. Wah, Ustaz, gimana keadaan Malaysia, keadaan Palestina? Kasihan umat Islam tertindas. Ya Allah, Ustaz, di Suria itu beritanya begini-begini. Ente bisa apa? Ya? Bisa apa? Enggak ada lain kecuali doa. Perbaiki akidah. Belajari Al-Qur'an dan Sunnah. Kokoh di dalamnya, maka niscaya kita termasuk daripada orang yang memperjuangkan agama ini. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang ke-12, mudah-mudahan bisa agak cepat. Ma fihi minal ayat al-azimah, tanda-tanda besar atas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam hadis. Mengetahui tanda-tanda ini, para ikhwah dan akhwah, akan semakin membuat kita beriman kepada Allah. Ya, mengetahui tanda-tanda ini akan semakin kita membuat kita beriman kepada Allah dan mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tandanya bagaimana? Lihat. Pertama, minha ikhbaruhu bi anna Allah zawalahu al-masyariq wal magharib wa akhbara bi ma'na dhalik fa waqa'a kama akhbar bi khilafil janub wasyimal. Beliau memberitahukan bahwa Allah telah membentangkan kepada beliau belahan barat dan timur. Anggap sini barat, ini timur. Beliau menjelaskan makna hal tersebut. Kemudian terjadi seperti yang beliau beritakan. Berlainan halnya dengan belahan selatan dan utara. Artinya, persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah. Diperlihatkan kepada beliau, ya kan, zawali itu sama pada pertemuan sebelum saya jelaskan bahwa didekatkan kepada beliau arah barat dan arah timur. Jadi satu dari mulai barat dan timur tentang dunia itu diperlihatkan kepada beliau seluas mata memandang. Bisa beliau memandangnya. Dan ini termasuk mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberitahukan bahwa umatku akan menguasai barat dan timur. Pada pertemuan sebelumnya saya sebutkan apa itu barat, apa itu timur. Barat Romawi. Ya. Kemudian timur Persia. Ya, Romawi dan Persia. Dan benar terjadi, dan Rasulullah SAW tidak menyebutkan selatan dan utara. Maka ini menambah keimanan kita kepada Rasulullah SAW bahwasanya beliau adalah apa? Memang Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau berbicara kecuali terhadap wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya. Wa ikhbaruhu bi annahu u'tiyal kanzain. Artinya, beliau memberitahukan bahwa beliau diberi dua perbendaharaan simpanan. Al-ahmar wal abyad. Yaitu emas dan perak. Emas terkenal di daerah mana? Romawi. Perak terkenal di daerah mana? Persia, sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ikhbaru bi ijabati da'wati li ummati fil itsnain. Beliau memberitahukan bahwa doanya untuk umatnya dikabulkan dalam dua perkara. Sedangkan perkara yang ketiga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya dua perkara tersebut? Nah, siapa yang masih ingat? Sa'altu Rabbi thalathan, kata Rasulullah SAW. Aku meminta kepada Allah tiga hal. Fa'atani thnatain wa mana'ani wahidah. Dua dikabulkan dan satu tidak dikabulkan oleh Allah. Aku meminta yang pertama, Alla yuhlika ummati bisanati fa'ataniha. Aku meminta umatku tidak dihancurkan, diakibatkan karena paceklik, kemarau. Maka Allah mengabulkannya. Jadi umat ini tidak akan mungkin hancur karena kekeringan. Seluruhnya enggak akan mungkin hancur. Pasti akan ada yang hujan di sebelah sini, akan ada yang kekeringan sebelah sini. Tidak semuanya kering, hancur akhirnya, enggak ada. Dan itu terbukti. Di Indonesia saja terlihat. Ada yang memang kekeringan, ada yang masih hujan. Waktu kekeringan kemarin asap, tapi tidak semua yang terkena asap. Nah, ini menunjukkan benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'altu alla yuhlika ummati bil gharq fa'ataniha. Aku minta kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar umatku tidak dihabiskan dengan cara seperti kaum Nabi Nuh. Apa itu kaum Nabi Nuh? Ditenggelamkan dengan banjir. Itu mustahil di zaman pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'altu alla yaj'ala ba'sahum bainahum faman 'aniha. Dan aku meminta kepada Allah agar umatku tidak hancur dengan orang-orang yang ada di dalam dari mereka. Musuh dalam selimut. Tapi Allah tidak mengabulkannya. Akhirnya timbullah kaum munafiqin. Benar tidak? Benar. Ya, menjadi semakin kita percaya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beliau mengatakan wa ikhbaru bi wuqu'is sayf wa annahu la yurfa idza waqa'. Beliau memberitahukan bahwa akan terjadi pertumpahan darah di antara umatnya, dan kalau itu sudah terjadi tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Dan ini benar ya, sampai hari kiamat bahwasanya akan terjadi peperangan dimulai dari zamannya meninggalnya siapa? Umar bin Khattab. Kemudian terjadi pemberontakan pada zaman Utsman. Kemudian setelah itu zaman Ali, zaman Hussein, zaman Muawiyah, terus seperti itu terjadi peperangan. Maka para ikhwah, yang seperti ini membuat kita tambah beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ke selanjutnya yaitu ikhbaruhu bi ihlaki ba'dihim ba'dha. Beliau memberitahukan bahwa sebagian umat ini akan menghancurkan sebagian yang lain, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Betul ini. Ini yang terjadi. Dan itu kabar dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian selanjutnya wa ikhbaruhu wa sabi ba'dhum ba'dha wa khaufi ala ummati min al-a'immatil mudhillin. Beliau memberitahukan akan munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi pada umat ini. Ya. Mengaku sebagai nabi pada umat ini, yaitu pemimpin-pemimpin yang sesat. Dan ini banyak terjadi dan benar terjadi. Kemudian beliau mengatakan wa ikhbaruhu bi dhuhuril mutanabbiin fi hadhil ummah wa ikhbaruhu bi baqa'i ta'ifah al-mansurah. Artinya beliau memberitahukan akan munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dari umat ini. Beliau memberitahukan bahwa akan tetap ada segolongan yang tegak membela kebenaran dan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan wa kullu hadza waqa'a kama akhbar. Lihat, subhanallah. Dan semua itu benar-benar terjadi persis seperti yang beliau beritakan. Makanya Pak, termasuk konsekuensi keimanan tasdiquhu fima akhbar. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Konsekuensi dari iman, kalau kita menyatakan kita beriman, maka kita harus mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan keimanan tersebut. Apa itu? Yaitu membenarkan apa yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata beliau, wa kullu hadza waqa'a kama akhbar ma anna kull wahidat minha ab'adu ma yakunu fil 'uqul. Padahal masing-masing berita tersebut sangat di luar jangkauan akal. Lihat, umatnya akan menguasai Romawi Persia. Ya. Akan ada orang-orang 30 orang yang mengaku menjadi nabi. Akan ada pada hari kiamat sekelompok orang yang memperjuangkan kebenaran. Itu semua jauh dari akal. Kalau seandainya memang masuk akal, maka mungkin ada orang mengatakan, ah itu kan dibuat-buat. Nanti Nabi yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpikir seperti ini, nanti seperti ini, seperti ini. Enggak. Jauh semuanya dari akal dan semuanya terjadi sesuai persis yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-13 sebelum terakhir, hasrul khauf ala ummatihi minal a'immah al-mudhillin. Apa yang beliau khawatirkan terhadap umatnya hanyalah para pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin di sini dua macam. Pemimpin agama dan pemimpin yang berwenang. Pemimpin agama dan pemimpin yang berwenang. Kemudian ar-rabi'ata asyarata at-tanbih ala ma'na ibadatil awthan. Perlu diperhatikan makna dari penyembahan berhala. Apa makna penyembahan berhala? Siapa yang bisa menjelaskan? Apa makna penyembahan berhala? Seorang dinyatakan menyembah berhala, apa maknanya? Itu inti kajian kita. Menjadikan berhala itu sebagai sembahan selain Allah. Menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. apa makna menyembah berhala? Berarti menjadikan berhala seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Bagaimana kaum Yahudi berlaku terhadap berhala? Ya, baik. Itu pertanyaan saya. Apa maksud menyembah berhala? Menyembah tagut apa maksudnya? Ada beberapa sebab pernah saya contohkan. Apa maksud menyembah berhala? Nah, milik Allah Subhanahu wa taala. Satu, yang dimaksud menyembah berhala adalah bahwa berhala itu diyakini memiliki sesuatu yang mana sesuatu tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Berhala bisa menyembuhkan, berhala bisa mendatangkan rezeki, berhala bisa menyelamatkan dan semisalnya. Ini namanya menyembah berhala. Yang lain, apa? Bagus. Menyembah berhala maksudnya adalah mereka mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani, menjadikan rahib dan pendeta mereka sebagai berhala. Bagaimana? Menjadikan rahib dan pendeta sebagai berhala bagaimana? Mentaati padahal bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengatakan dilarang mencuri, pendeta dan rahibnya mengatakan curilah. Dia taati pendetanya, dia taati pencuri, dia taati rahibnya. Ini berarti menyembah siapa? Para rahib. Allah menghalalkan unta. Para rahib dan para pendeta mengharamkannya. Kalau diikuti ini namanya menyembah selain Allah. Contoh yang lain, Allah mengharamkan apa? Babi. Kemudian para rahib dan pendeta menghalalkannya. Jika diikuti penghalalan ini berarti menyembah siapa? Rahib dan pendeta. Berarti itu menyembah selain Allah. Dan selain Allah disebut berhala. Makanya kita katakan di awal, yang namanya jib dan taghut bukan hanya sekedar berhala. Tapi dia tukang sihir, dia pendeta, dia syaitan, dia iblis, dan semisalnya. Jazakallahu khair, Mas Rabi. Ya, bahwa itu namanya penyembahan terhadap berhala. Jadi bukan hanya sekedar sujud. Orang, sebagian orang mengatakan nyembah berhala itu sujud. Seperti agama lain yang sujud kepada patung, ya kemudian megang-megang ini, itu namanya nyembah. Enggak, bukan itu saja nyembah. Taat kepada selain Allah di dalam rangka menyelisih perintah Allah itu disebut sebagai apa? Penyembahan terhadap berhala. Berhalanya di sini siapa? Rahib ataupun pendeta. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada, kalau tidak salah, Abdullah ibn Salam, fatilka ibadatum, itu ibadah mereka. Itu ibadah kaum Yahudi dan Nasrani, menjadikan pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai pemberi syariat selain Allah. Nah, Pak, kalau di tengah kaum muslim ada yang seperti itu, Pak, ini ayatnya Al-Quran, ini hadisnya, ujar Sidin, tapi tuan guruku kata kayak itu. Hati-hati itu. Ditakutkan itu sebagai apa? Penyembahan. Itu namanya menyembah berhala. Bisa dipahami, Pak, ya? Wallahu a'lam. Nah, ada yang bertanya? Dari kanan saya sih. Tengah? Kiri? Ibu-ibu? Tidak ada yang bertanya? Silahkan, Pak. Bapak yang berbaju coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Orang Yahudi menyembah berhala, mereka menganggap berhala sebagai perantara Nah, kalau kita menyembah Tuhan dengan mengadakan perantara kepada Tuhan dalam beribadah, itu termasuk dalam penyembahan berhala. Kemudian ada lagi sifat. Sebelum pertanyaan kedua, menurut Bapak gimana? Saya tadi ingin memberikan apa tadi contoh penyembahan berhala ya seperti itu pendapat kita. Jadi apakah juga termasuk itu ya, sebagai penyembahan? Menurut berhala? Bapak gimana? Ya termasuk. Nah. Cuma kurang yakin. Ya. Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua. Yang kedua, ada hal-hal sifat Yahudi yang kurang baik dalam Al-Quran itu dikatakan dalam surah Al-Baqarah tentang banyak tanya dalam masalah perintah Nabi Musa itu kan dari penyembelihan sapi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak tanya yang bagaimana yang dicela, karena kita rencana kalau di majlis ini ingin banyak bertanya dalam hal-hal yang belum kita ketahui. Yeah. Nah, apakah itu bisa diberikan contohnya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Bagus pertanyaan yang pertama, yaitu apakah sama ketika kaum Yahudi mengatakan mana ibuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak menyembah berhala ini. Berhala ini hanya sebatas perantara kami kepada Allah agar mendekatkan diri kami kepada Allah. Apakah sekarang kalau ada seorang muslim menjadikan sesuatu perantara antara dia dengan Allah sama, maka prakteknya sama enggak? Makanya saya tanya tadi, Bapak, prakteknya sama enggak? Sama. Baik, ada syubhat pada mereka, Pak. Jadi praktiknya sama, enggak ada beda. Kalau ada orang pergi misalkan ke kuburan. Ya. Mereka mengatakan, "Saya enggak minta kepada orang dikubur. Orang dikubur ini kan orang salih, saya ini ahli maksiat, baru saja tobat." Ya, saya datang ke sini, nanti orang yang dikubur ini menyampaikan hajat saya kepada Allah. Dia hanya sebatas perantara saya. Maka sama enggak prakteknya? Sama. Nah, ada syubhatnya, Pak. Syubhatnya apa? Bahwa itu kan berhala, ini orang soleh. Paham? Apanya yang dipahami? Angkat tangan yang paham. Angkat tangan. Nah, perantaranya maksudnya apa? Ya, orang musyrik Quraisy, Pak. Ya, orang musyrik Quraisy, mereka berhala. Berhala memang. Berhalanya terbuat dari patung, terbuat dari kurma, terbuat dari ini. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Hubal itu berhala paling besar yang mereka miliki. Yang berbentuk manusia. Berhala. Ya. Sedangkan ini kan kuburan orang soleh. Wali Allah. Sunan. Wali Songo. Masa disamakan dengan ini? Nah, gitu. Paham? Itu syubhat. Maka kita katakan yang menjadi pembicaraan bukan yang dijadikan berhalanya, tetapi prakteknya disamakan terjadi perantara. Kenapa tidak boleh? Pertanyaan selanjutnya, lebih dalam lagi. Kenapa tidak boleh membuat perantara antara kita dengan Allah? Hah? Menyamakan Allah dengan makhluk dari sisi mana, Mas? Allah enggak perlu perantara. Makhluk yang perlu perantara. Kita mau ketemu presiden, jangan presiden. Ya, ketemu ustaz aja harus dari mana dulu? Ya. Itu manusia. Kalau Allah enggak perlu. Allah berfirman dalam surat Ghafir, "Wa qala rabbukum ud'uni istajib." Rab kalian berfirman, berdoalah kalian kepada-Ku. Allah, Aku akan kabulkan bagi kalian. Dalam surat Al-Baqarah, di ayat-ayat tentang puasa, Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa jika dia berdoa kepada Ku, bukan kepada perantara. Nah, berarti siapa yang membuat perantara, dia sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, gitu loh, Pak. raja ingin ketemu rakyat biasa, perlu perantara. Ya sudah, itu manusia memang. Kalau Allah enggak. Allah al-alim, Allah as-sami', Allah al-basir, tidak perlu perantara. Minta langsung kepada Allah. Dan bedanya minta langsung kepada Allah, astajib lakum, aku akan langsung kabulkan permintaan kalian. Kalau ini sudah pakai protokoler, pakai jalan sini, belum tentu dikabulkan. Betul? Nah, begitu Pak. Ya, jadi sama. Jangan ragu lagi sekarang. Sama. Tidak ada bedanya. Perbuatannya sama. Maka, dan kita. Kita itu ya, kadang-kadang tidak menghargai Allah. Sebagian orang tidak menghargai Allah. Dia sadari atau dia tidak sadari. Kenapa? Allah yang maha pencipta, pengatur, berkuasa. Dia tinggalkan, dia cari dulu perantara. Allah yang berfirman, doa kalian kepadaku, aku langsung kabulkan. Allah yang berfirman seperti itu, dia kesampingkan firman ini. Sebentar Allah, saya cari perantara dulu. Subhanallah. Ini namanya enggak menghargai Allah. Makanya Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman, "Inna syirka la zulmun." Yang ajibnya, yang aneh luar biasanya, apabila ada orang yang berdakwah seperti ini, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, mintanya hayo hanya kepada Allah, dituduh Wahabin deso. Aneh, saya heran. Sampai sekarang itu heran saya. Orang yang benar-benar ayo, tauhidkan Allah, murnikan Allah, jauhkan perantara dari Allah. Tidak perlu Allah perantara, dituduh macam-macam. Bukankah Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas murni, hanya untuk Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua tadi, ada yang kedua? Yang kedua tentang, oh, banyak bertanya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah kariha lakum thalathan, qila wa qala, wa kathratu su'al, wa idha'atal mal." Allah melarang kalian dari tiga hal. Membenci kalian dari tiga hal. Pertama, mempercayai desas-desus. Pinanya kayak ini. Pinanya kayak ini. Kayaknya Ustaz Khairullah. Nah, kenapa pian ketahuan? Pinanya kayak ini. Pinanya kayak ini. Itu dijadikan bumbu pembicaraan, itu paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu apa? Kasratus su'al, banyak bertanya. Banyak bertanya yang dicela di sini adalah banyak bertanya yang sebagaimana yang dilakukan oleh yang Bapak contohkan. Bani Israel bertanya kepada siapa? Nabi Musa. Sesuatunya sudah jelas, masih ditanya. Akibat pertanyaan tersebutlah yang mengakibatkan mereka hampir tidak jadi mengerjakan perintahnya. Maka yang berarti yang tercela di sinilah pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dan tidak sangat dibutuhkan untuk ditanya, karena sudah jelas dia tanyakan. Yang menyebabkan dia akhirnya nanti dimasukkan ke dalam perkara yang menyulitkan dia sendiri. Maka ada hadis lain yang menunjukkan bahwa seseorang akan benar-benar kedudukannya di hari kiamat di sisi Allah paling rendah, dimurkai oleh Allah, adalah akibat pertanyaannya maka orang lain disempitkan. Gara-gara banyak bertanya, orang lain disempitkan. Maka sebagian ulama mengatakan ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang tidak perlu dijawab kecuali kalau sudah terjadi. Bagaimana kalau seandainya saya sudah sampai ke bulan, saya sholat menghadap ana, sampai dulu ke bulan, nanti telepon kita sini. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Ya, maka pada ikhwan yang dirahmati, itu yang dilarang Pak. Adapun pertanyaan untuk mengetahui tata cara beragama, ini tidak tercela. Bukan ke dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Fa innama syifa'ul 'ayyis su'alu." Sesungguhnya obat kebodohan itu bertanya. Jadi tidak ada kontradiktif, pertentangan di dalam dua hadis tadi. Pertanyaan yang dilarang adalah pertanyaan yang sudah jelas kemudian dia ingin perjelas demi untuk menyulitkan dirinya sendiri. Persis seperti yang terjadi kepada Bani Israil. Pertanyaan yang terpuji adalah perjalanan untuk mengetahui. Lihat, Aisyah bercerita tentang kaum perempuan dari kaum Ansar. Ni'man nisa nisaul Ansar. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan kaum Ansar. Lam yastahyina minal haq. Mereka tidak malu untuk bertanya tentang kebenaran. Lam yastahina an yatafaqahna fid din. Tidak malu untuk belajar tentang ilmu agama. Nah, ini berarti ada pertanyaan yang memang terpuji. Wallahu a'lam. Nah, lain. Ada yang langsung, Bapak Ibu? Merayakan ulang tahun, apakah kita sama dengan Yahudi dan Nasrani? Nabi Muhammad SAW belum pernah mensyariatkan ulang tahun. Merayakan ulang tahun, belum pernah ada. Maka kalau seandainya itu kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani, berarti menyamakan dengan mereka. Saya tidak tahu apakah itu kebiasaan mereka atau agama mereka, saya tidak tahu. Tetapi kita jawab bahwa merayakan ulang tahun belum pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencukur jenggot sampai habis apakah juga sama dengan Yahudi dan Nasrani? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khaliful musyrikin, khaliful Yahud." Selisih dari kalian dari kaum Yahudi, selisih diri kalian dengan kaum musyrikin. "Waffirul liha wa ahfush syawarib." Artinya, perbanyak, pertebal jenggot dan tipiskan kumis. Berarti pemahaman baliknya, Yahudi dan Nasrani sebaliknya. Panjang kumisnya dan habis jenggotnya. Itu Yahudi dan Nasrani, kebiasaan mereka. Maka selisih itu. Ya, ini para ikhwan dan akhwat. Dan kemudian Bapak Ibu, kita itu tidak boleh menyerupakan diri dengan para perempuan. Laki-laki tidak boleh berlaku cucok. Enggak boleh. Ya. Laki-laki itu harus laki-laki, punya kumis, punya jenggot. Laki-laki yang ditipiskan semua habis, coba lihat, beda jauh. Itu persis seperti perempuan. Betul. Ya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mencukur jenggot sampai habis apakah juga sama dengan Yahudi? Iya, jawabannya kebiasaan mereka seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari ada? Silakan, Pak. Kasih mic kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan bertanya tentang Yahudi dan Nasrani, perbandingannya dengan kafir-kafir lain menurut panduan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu tentang Yahudi dan Nasrani itu tidak diragukan lagi ngeyelnya dan dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang namanya kafir itu banyak selain daripada Yahudi, dan agama-agama pun juga banyak. Seperti umpamanya dulu ada agama Majusi, sekarang ada agama Hindu, Buddha, Shinto, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, lalu apakah kalau kita bandingkan umpamanya murka Allah itu sepertinya kelas utamanya itu kepada Yahudi dan Nasrani, lalu bagaimana dengan kafir-kafir lain begitu? Mungkin penjelasan-penjelasan Ustaz kami harapkan, baik melalui Al-Quran ataupun hadis. Terima kasih. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Beliau ingin menanyakan tentang sering sekali ayat-ayat Al-Quran mencela dan juga memburukkan sifat Yahudi dan Nasrani. Lalu sekte kekafiran yang lain selain kaum Yahudi dan Nasrani bagaimana? Apakah juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya, yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Majus. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, "Kullu mauludin yuladu 'al fitrah, fa abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani." Setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Maka kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, menjadikan anak tersebut Nasrani, dan menjadikan anak tersebut Majusi, penyembah api. Dan kalau kita perhatikan, kekufuran yang ada dengan sekte-sektenya tidak lebih dari tiga ini. Yang ada pada kaum Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Dari semua agama yang ada, kekufuran yang ada, kesyirikan yang ada, dan penyimpangan agama yang ada di tengah-tengah kaum manusia sekarang, tidak lebih dari tiga ini. Artinya, tiga ini sumber daripada kebatilan. Tiga ini sumber daripada kekafiran, kemusyrikan. Makanya Allah sangat concern untuk menyebutkan penyimpangan dari dua, dan juga ditambah oleh Rasulullah SAW, tiga ini. Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Karena agama-agama yang menyimpang dari Islam, yang berbau kesyirikan, semuanya nyantol di dalam penyimpangan yang terjadi pada kaum Yahudi dan Nasrani, ditambah dengan Majusi. Itu jawaban saya. Wallahu'alam. Nah, yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Wafikum. Ini ada pertanyaan titipan Ustaz. Adakah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mempelajari sifat 20 itu Ustaz di kalangan masyarakat? Jadi ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, maka harus diyakini sebuah keyakinan yang benar dulu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha mi'atan illa wahidah, man ahsaha dakhal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang ihsa terhadap nama-nama tersebut, maka dia niscaya masuk surga. Dari sini terdapat keyakinan bahwa Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Dari nama tersebut terdapat sifat. Berarti sifat Allah 99. Ya. Berarti kalau ada yang meyakini cuma 20, maka ini bertentangan dengan hadis tersebut. Ini satu keyakinan seorang muslim, bahwasanya Allah memiliki nama 99. Dan menurut pendapat yang lebih kuat dan lebih detail lagi pun, 99 itu bukan sebagai batasan, tetapi sebagai penyebutan dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis tentang doa beliau, Allahumma inni abduk wa binu abdik wa binu amatik, nasiyati biyadik, ma'adun fiyah hukmu, adlin fiyah qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au allamtahu ahadan min khalqik, au istathartu bihi fi ilmil ghaibi indak, an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa hammi. Artinya, ya Allah, aku adalah hambamu, anak dari hambamu yang laki-laki, anak dari hambamu yang perempuan, yaitu bapak ibu kita. Nasibku di tanganmu, keputusanmu adil bagiku, takdirmu telah berlalu untukku. Aku meminta kepada engkau dengan seluruh nama yang engkau namai dirimu dengannya, baik yang ada dalam Al-Quran ataupun yang engkau ajarkan kepada Rasul, atau yang engkau simpan di ilmu gaibmu. Ini menunjukkan bahwa nama Allah lebih daripada 99 nama. Karena ilmu gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sifat Allah yang diambil dari nama tersebut pun lebih daripada itu. Nah, ini juga bantahan yang lain, bahwa sifat Allah bukan hanya sebatas 20. Wallahu a'lam. Jadi pelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang lebih utama. Wallahu a'lam. Nah, ibu-ibu ada yang lain? Bapak-bapak? Ya, kalau tidak ada maka saya ingin memberikan pengumuman bahwa ini malam Kamis, dan malam Kamis ini adalah malam Kamis yang terakhir untuk kajian kitab Tauhid pada bulan ini. Insyaallah Ta'ala kita akan sambung nanti pada tanggal 9 Maret, malam Kamis tanggal 9 Maret. Karena para ustadz dan saya juga akan bersafar, yaitu untuk mengerjakan ibadah umroh, dan Pada kesempatan ini saya ingin pamitan, jikalau ada satu dan lain hal di kesalahan-kesalahan, maka saya minta halal kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Mungkin umur kita tidak mengetahui kapan kita meninggal, kapan kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan astaudiakallah alladzi la tadi'u wada'i'ahu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di dalam majlis-majlis ilmu setelah perjalanan umrah ini. Dan kalau seandainya umurnya sampai sekian, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.